Iya, langsung bersama Jamila. Jamila, yuk, yuk. Kita goyang dulu ya. Semangat lagi ya, biar kami juga semangat di sini ya. Pokoknya hari ini kami semangat kali lah pokoknya ya. Iya, karena kan we udah masuk kami kerja ya kan. Jadi kami pun cepat rindu-rindu sama kalian. Iya. Walaupun nanti udah buka kerjaan kami kan, tapi tetapnya kami nanti menghibur semuanya ya. Thank you. Ku tak rela Cikampek Karawang orang spesial song. Kali ini kita beralih dulu dari tanah Horas ya. Halo Kak Oni, sudah ku tak mau menderita yang kedua kali. Ku tak mau menangis seperti dulu. pardo la nota. Tuli sude ito hasia. Soaro nahurangi. Pako ale ito doho si do lima tanpi na ujui la solo mube tuau hasia moru moru sao tiki beko. Oke, langsung dulu kita lagunya ke nemburu kita ribut Rita Butar-Butar Daube Darapati. Makasih semuanya ya hasyaku. Saudara-saudaraku semuanya Melati Godang. Oke, Eda Juni Sri Dewi Marpaung. mentawai hadir halo itu parlin siahaan. Marina Manik, makasih. Dumaria Uta Barat, makasih. Sinta Mas Dalina Simbolon, terima kasih. Sinta Uta Uruk, iya, langsung dulu Payumoku doho. Bayarita putar-putar ya. Iya, langsung Payumoku doho. Hai, itu Isar Sitanggang. Lagunya Didier Rokapi. Nanti setelah yang satu ini ya. Oi. Pai mau kudoho. Di mana? Delpetia ini tempat live. Ah, ada juga nanti bersama Buana udah hasyan. Ada di Takpoho Marohaki. Ada di dia Rokapi ini buat abang kita. Bisa cetak tak? Iya, satu saat ya pasti kita bawa tak. Oh. buat Kak Resi Nirwana dari Pekanbaru Horas. Ada minta rap ini. Ayo, kasihkan. Rap, ada juga Rita Kohomaru Haki. Makasih ya. Makasih buat udah setia bersama kami di sini juga. Makasih sudah terhibur juga. Makasih buat puji-pujiannya juga. Makasih saran dan kritikannya juga. Terima kasih lah pokoknya semuanya ya. Setelah ini nanti baru pangguaran dulu ya. Banyak yang mau bobok katanya. Banyak mau bobok? Iya. Ya, bobok lah. Semoga mimpi indah. Iya, langsung kami apa dulu, kami kompromisasi. Kami kompromisasi dulu. Terajana, dan kita sambung nanti bersama Rimbang Pok ya. Jana, ini lagunya. Kuci-kuci otahe. Kemana dulu kita ini? Boru buha baju. Ya buat bapak tua Bob Lubis ya. Boru buha baju. Ya ini langsung dulu subsasang buat bapak kami, Bapak Tua Bob Lubis ya, Kandis Kuningan Kota Medan. Terima kasih Pak sudah menonton kami. Terima kasih juga buat Paman Damanik. Halo. Halo semuanya sayang-sayangku, yang mau tidur silakan tidur ya, mau istirahat, istirahat silakan istirahat. Selamat istirahat dan mimpi yang indah. Boru boha baju. Kenapa ini berlari-larian ini imitation babi? Lari-lari dia. Iya, udah mulai jam 11, semoga tidak mokol ya. Enggak, kita diberkati. Permainan bagus baru, pasti ya. Boru boha baju. Iya, kita bawa, enggak pernah bawa itu ya. Boru hasi aku, boru buha bajuku, nabangsa aku poraki iko purcu jalauna gicang roham hodo boruku si mai sanga pidia asyata dama hoina boruni raja hoina boruni raja Eh langsung bersama Rimbang Pok. Guys, langsung dulu bersama kita ke Rimbang Pok dulu guys, Rimbang Pok, ayo Kak Maria. Oh, kok kayak gini jaringan ini, kayak gini lah. Aku ulang ya. Tetap stay di. Tetap di sini, masuk lagi nanti kliennya aku ulang biar enggak mokol ya. Tunggu ya bentar ya. Tunggu sebentar.